أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أقول لكم عندي خزائن الأرض خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قال الإمام السعدي رحمه الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله أقتدى mengatakan kepada kalian sungguhnya aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, aku tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wala aqulu inni malak, aku pun tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku dari kalangan malaikat. Ai ghayati anna Rasulullah ilaikum, inti tujuanku adalah semuanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ubashirukum wa unzirukum, berikan kabar gembira dan peringatan pada kalian. Wa mamma ada dzalik falaysa biyadi minal amri syai'un, selain daripada itu aku tidak memiliki kemampuan apapun di dalam hal itu. Falaysat khazainullah indi udabbiruha ana, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah yang aku urus, yang aku atur di sisiku. Wa a'ti man asya' wa uharrimu man asya', sehingga aku bisa memberikan dan mengharamkan kepada siapa yang dikehendaki olehku. Tidak. Wa la a'lamul ghaiba, dan aku juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Fakhbirukum bisara'irikum wa bawatinikum, sehingga aku bisa memberitahukan kepada kalian tentang asir, perkara-perkara yang rahasia, yang tersembunyi, yang batin. Wala aqulakum inni malak, aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku dari bangsa malaikat. Tidak. Wal ma'na anni la ad'i ratbata faqa ratbati, makna dari itu semua, aku tidak mengaku-ngaku bahwasanya aku memiliki kemampuan di atas kemampuanku. Manzilah, kedudukan selain yang telah Allah berikan kepadaku. Wala aku ma'lan nas bidhanni, dan aku tidak menghukumi manusia dengan prasangkaku. Wala aqul alladhina tazdari a'yunakum ay du'afa wal mu'minin alladhina yahtakiruhum al mala'u alladhina kafaru, aku pun tidak mengatakan terhadap orang-orang yang kalian anggap remah, remeh, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin yang direndahkan oleh mereka. La yu'tihumullahu khaira, dengan mengatakan mereka tidak akan diberikan kebaikan oleh Allah sedikit pun. Allahu a'lam bima fi anfusihim, hanya Allah yang maha mengetahui yang ada di dalam jiwa mereka, hati mereka. Fa in kanu shadiqin fi imanihim falahumul khairul katsir, kalau seandainya mereka jujur di dalam keimanan mereka, maka mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa in kanu ghaira dzalik fa hisabuhum 'ala Allah, kalau tidak maka perkaranya, urusannya, hisabnya serahkan pada Allah. Inni idzan la minadz dzalimin, sungguhnya kalau begitu, kalau seandainya aku mengatakan in qultu lakum syai'an mimma qad taqaddam, Seandainya aku mengatakan dari apa yang telah disebutkan tadi terdahulu, ini adalah minal zalimin, semuanya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Wa hal tayas minhu alaihi salatu wassalam liqaumi an yunzira fuqara al-mu'minin aw yanqutahum wa taqti'i liqaum bitturuq al-muqanna'ah lil-mansif. Wa hadha tayas minhu, ya, ta'ayyasa minhu, ya, seakan-akan berputus asa dari kaumnya, sehingga beliau hanya memberikan peringatan dan kabar gembira pada kaumnya. Yang dari fuqara al-mu'minin, apakah memberikan peringatan pada fuqara al-mu'minin atau yamqutahum, menyiksa ma'azab mereka, itu urusan Allah. Sehingga taqni liqaumihi, memberikan penerangan atau memberikan nam penjelasan kepada kaumnya supaya bisa menerima dengan cara yang munsif, dengan cara yang adil, yang tidak berlebihan atau tidak mengurang-urangi. Nah, dengan insaf. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.